الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan insya Allah ya kajian kitab At-Tashil fi Fiqh al-Ibadat ala mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Di mana sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa sunnah-sunnah wudu. Dan ya, kita sebelumnya membahas tentang menghadap kiblat, bersiwak, kemudian membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak dan istinsar. Istinsyak memasukkan air ke rongga hidung, istinsar mengeluarkannya. Ya, kita telah jelaskan sebelumnya bahwa kumur-kumur dan istinsyaknya itu sendiri itu termasuk rukun, ya, termasuk furudul wudu, arkanul wudu. Akan tetapi yang dimaksud sunnah di sini adalah memulai dengan ya kumur-kumur dan istinsyak sebelum membasuh wajah. Jadi Anda ingatkan kembali, kumur-kumur dan istinsyak itu termasuk bagian dari membasuh wajah. Oleh karena itu, kumur-kumur dan istinsyak di mazhab Hambali termasuk furudul wudu, arkanul wudu, rukun wudu. Akan tetapi, ya, kita bisa kumur-kumur dan istinsyak setelah kita basuh wajah atau sebelumnya. Disunnahkan kumur-kumur dan istinsyak sebelum membasuh wajah. Kemudian al-mubalaghah fil matmadah wal istinsyak li ghairi shaim, ya, berkumur-kumur dan istinsyak dengan ya kuat, ya. Tapi ini bagi orang yang tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa, adapun kalau dia berpuasa maka makruh karena khawatir ada air yang tertelan. Kemudian juga al-mubalaghah, ini belum kita bahas. Taib. Al-mubalaghah fi ghusli sa'iril a'dha'i mutlaqan. Yaitu ya ketika membasuh anggota wudu yang lain maka ya melakukannya secara mubalaghah. Secara ya lebih dari kadar minimum ya yang mencukupi ya dilebihkan sedikit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sabiq asbigil wudu. Yaitu ya asbigil wudu. Apa itu maknanya dari asbigil wudu? Al isba'u huwal inqa. Makna isba'u yakni masyayikh, isba'u itu maknanya tamam atau kamal. Itu makna ya isba'u. Isba'u yakni maknanya itmam atau ikmal, ya, melengkapi, menyempurnakan. Maka yang dimaksud dengan makna ini adalah menyempurnakan wudu, membasuh seluruh anggota tubuhnya, anggota wudunya, ya, membasuh seluruh anggota wudunya. Sehingga ya dia tidak meninggalkan salah satu anggota wudunya tidak dibasuh. Kalau kepala diusap, ya. Sehingga tidak ada bagian dari anggota wudunya yang tidak dibasuh. Kalau kepala, tidak ada bagian dari kepalanya yang tidak diusap. Maka itu makna dari al-isbau, al-itmam. Makna yang lain, ya, mirip sekali maknanya. Itu nanti insya Allah dibahas di poin berikutnya atau beberapa poin setelahnya. Yakni sebagai itulah makna yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, yakni ketika kita membasuh anggota wudu, misalnya lengan, misalnya tangan, ya, hingga lengan dan siku, maka dilebihkan sedikit hingga sampai lengan atas, ya, hingga sampai adud. Itu makna dari makna lain dari isbal. Yang sebenarnya sangat terkait, ya, karena tujuan dari isbal melebihkan sampai lengan atas sedikit gitu ya, itu maksudnya adalah supaya kita menyempurnakan membasuh ya anggota wudhu, yaitu dari tangan, dari kedua ujung tangan ini hingga siku. Isbal huwal inqa. Lima jaa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu ma annahu kana yara al-wudu as-sabi' al-inqa, ya. Makna isbau adalah al-inqa, yakni ya maknanya mirip-mirip dengan itmam. Berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau memandang al-wudu as-sabi itu maknanya adalah al-inqa. Baik. Poin berikutnya, sunnah berikutnya, az-ziyadah fi ma'il wajah. Menambah ya air untuk membasuh wajah. Lima thabata an Ali radhiyallahu anhu annahu qala li Ibn Abbas radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu ya, berdasarkan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhum, yakni mencakup Ali, kemudian Ibnu kemudian mencakup Al-Abbas, kemudian mencakup Ibnuhu. Jadi radhiyallahu anhum. Ala tawadda'u laka wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, apakah aku ya bagaimana kalau aku berwudu dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaan Ali. Kemudian Ibnu Abbas menjawab bala. Na'am, silakan. Fidaka abi wa ummi. Fidaka abi wa ummi. Ya, abi dan ummi menjadi tebusanmu. Ini diantara perkataan yang banyak diucapkan oleh orang-orang Arab, ya, para sahabat dan tabiin. Maknanya adalah fida ka abi wa ummi, ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu. Yani menjadi penggantimu untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan untukmu. Dan ini biasa diucapkan oleh orang-orang Arab, ya, para sahabat dan tabiin saat itu. Maka ini untuk menunjukkan, ya, untuk menunjukkan bahwa, yakni kesiapsiagaan, kesediaan kita, begitu ya, untuk mendukung atau membantu orang yang kita ajak bicara tersebut. Qala fa udiya lahu ina'un fa ghassala yadayhi. Kemudian Ibn Abbas, ya, mengambilkan ina, mengambilkan sebuah wadah berisi air, fa ghassala yadayhi. Kemudian Ali radhiyallahu anhu membasuh kedua tangannya. Tsumma matmadha wastansakha wastanthar. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkumur-kumur, kemudian melakukan istinsyak, kemudian melakukan istinthar. Tsumma akhadha biyadayhi fasaqqa bihima wajhahu. Ya, kemudian beliau mengambil air tersebut dengan kedua tangannya. Kemudian beliau ya mengarahkan air tersebut ke wajahnya. Wa alqama ibhamahu ma'akbala min uzunai. Ya, kemudian ya ibu jarinya itu, jadi beliau mengusapkan ya tangannya ke wajahnya dan ibu jarinya berada di sisi telinganya. Qala thumma 'ada fi mithli dzalika thalathan. Kemudian beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Thumma akhadha kaffan min ma'in bi yadihi al-yumna fa afraghaha 'ala nasiyatihi. Tsumma arsalaha tasilu ala wajhi. Kemudian beliau mengambil ya dengan telapak tangan kanannya ya segenggam air begitu ya. Kemudian fa afraghaha ala nasiyatihi. Kemudian beliau ya menuangkannya ke ubun-ubunnya, kemudian sehingga air tersebut mengalir ya, mengalirkannya ke wajahnya. Maka di sini beliau mengambil kembali air mengambil yakni air tambahan untuk wajahnya. Wajahnya sudah dibasuh bahkan sudah 3 kali akan tapi ada air tambahan kemudian diletakkan di ubun-ubunnya. Maka itulah makna az-ziyadah fi ma'il wajah, tambahan pada air wajah. Kemudian selanjutnya sunnah yang ke-8, tahlilul lihyatil katsifah. Ya, menyela-nyela jenggot yang tebal. Li hadis Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa dakhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jal. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, beliau mengambil segenggam air, kemudian beliau memasukkannya ke ya jenggotnya dari arah bawah begitu ya. Fa khallala bihi lihyatahu, kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya dengan air di telapak tangannya tersebut. Kemudian Anas berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hakadza amarani Rabbi azza wa jalla." Beginilah, ya, Rabbku memerintahkanku. Maka itu berlaku untuk lihya katsifah. Jenggot yang tebal, adapun jenggot yang tipis maka wajib untuk menyampaikan air ke kulit di bawah jenggot yang tipis tersebut. Kemudian yang kesembilan, tahlilu asabi'il yadain wa rijlain. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Di hadis Laqit bin Sabur al-Mutaqaddim, ya al-Mutaqaddim wa fihi wa khallil bainal asabi'. Berdasarkan hadis Laqit bin Sabur yang telah lalu dan di dalamnya ada lafaz wa khallil bainal asabi', ya, kemudian menyela-nyela, ya, perintah untuk menyela-nyela di antara jari, baik jari tangan ataupun jari kaki di sini. Kemudian sunnah wudu yang berikutnya, akhdhu ma'in jadidin lil udhunain, mengambil air baru untuk kedua telinga. Kita sudah tahu bahwa ketika kita sampai pada kepala gitu ya, setelah kita membasuh wajah dan membasuh kedua tangan sampai siku, maka sekarang gilirannya kepala itu dengan cara mengusapnya. Ya, dan mengusap kepala setelah selesai kemudian mengambil air baru. Ya, kita basahi tangan kita kemudian dengan tangan tersebut kemudian mengusap kedua telinga. Ya, maka disunnahkan untuk mengambil air baru untuk telinga tersebut. Lima sabata an Hibban bin Wasi' al-Ansari anna abahu haddathahu annahu sami' Abdullah bin Zaid yadhkuru annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda fa akhadha li udhunayhi ma'an khilaf al-ma' alladhi akhadha li ra'sihi rawahul baihaqi. Berdasarkan apa yang riwayat yang telah tetap dari Hibban bin Wasi' al-Ansari, ya, maksudnya sabat di sini maksudnya adalah telah diakui, ya, riwayat tersebut diterima, bahwa riwayat tersebut diterima, ya, ini dari Hibban bin Wasi' al-Ansari, bahwa ayah beliau meriwayatkan kepada beliau bahwa beliau melihat, mendengar Abdullah bin Zaid menyebutkan bahwa beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengambil, ya, untuk kedua telinga beliau air yang berbeda dengan air yang beliau gunakan untuk kepala beliau. Wa Nafi' an Ibnu Umar annahu kana idza tawaddaa ya'khudzul ma'a bi isba'ihi li udhunayhi. Ya, rawahu Malik fil Muwatta. Berdasarkan riwayat Nafi' dari Ibnu Umar juga bahwa beliau, yakni Ibnu Umar, ya, ini zahirnya adalah Ibnu Umar, ya. Karena idza tawaddaa ya'khudzu al-ma'a bi isba'i li udhunayhi. Ketika beliau berwudu maka beliau mengambil air dengan jari beliau untuk telinga beliau. Ya. Nah, mana sedang berpikir sebuah faedah bahwa mazhab Imam Malik, wallahu a'lam, ya, tapi ini Anda pernah mendengar sebuah faedah, mazhab Imam Malik itu pada hakikatnya adalah fikihnya Umar dan Ibnu Umar. Ya, karena Imam Malik kalau tidak salah belajar dari Nafi' ini. Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari ayahnya. Jadi fikihnya Umar dan Ibnu Umar itu memberikan pengaruh yang besar pada mazhab Imam Malik, ya, rahimahullah. Allahu a'lam. Kemudian poin berikutnya, sunnah berikutnya yang ke-11, taqdimul yumna 'alal yusra. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'nihi kulli. Ya, mengedepankan yang kanan baru yang kiri. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, suka untuk mendahulukan yang kanan ketika beliau mengenakan sandal, yakni alas kaki, kemudian menyisir rambut, kemudian ketika beliau bertaharah, dan dalam seluruh perkara-perkara beliau. Maka sunnah untuk memulai dengan tangan kanan dulu baru tangan kiri ketika berwudu. Disunnahkan untuk memulai dengan kaki kanan dulu baru kaki kiri. Akan tapi kalau ini tidak dilakukan, misalnya tangan kiri dulu baru tangan kanan, membasuh tangan kiri dulu hingga siku, kemudian tangan kanan hingga siku, maka tidak masalah, wudunya tetap sah. Akan tapi dia tidak melaksanakan sunnah ini, mendahulukan yang kanan baru baru yang kiri. Kemudian yang ke-12, az-ziyadatu fil ghasli ala mahallil fardhi. Az-ziyadatu fil ghasli ala mahallil fard. Ya, ada tambahan ketika membasuh anggota wudu. Inilah yang dimaksud dengan makna lain dari isbau tadi, isbau, yaitu melebihkan sedikit, ya. Lima thabat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu tawaddo'a fa ghassala wajhahu fa asbagha al-wudu. Fa asbagha al-wudu, isbau di sini. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berwudu, kemudian beliau membasuh wajah beliau, kemudian beliau asbagha al-wudu. Apa makna dari asbagha al-wudu tadi? Yaitu bisa dimaknai melengkapi wudu seluruhnya, ya, dari awal sampai akhir, atau melebihkan sedikit di anggota-anggota wudu, ya, ketika membasuh wajah dilebihkan sedikit, ketika membasuh tangan hingga siku dilebihkan sedikit, ketika kaki juga dibasuh sampai mata kaki dilebihkan sedikit. Tsumma wasala yadahu al-yumna hatta asra'a fil adud. Ya, hatta asra'a fil adud. Yani kemudian beliau ghassala yadahu al-yumna. Yani membasuh kedua tangan beliau atau membasuh tangan kanan beliau sampai ke lengan atas. Tsumma yadahu al-yusra, kemudian tangan yang kiri, hatta asra'a fil adud, sampai lengan atas. Ini dilebihkan sedikit. Tsumma masaha ra'sahu. Kemudian beliau, ya, mengusap kepala beliau. Thumma ghassala rijlahu al-yumna hatta asra fil fisak, thumma ghassala rijlahu al-yusra hatta asra fisak. Kemudian beliau membasuh kedua yakni kaki kanan beliau, kaki kanan dulu, ya. Hatta asra fisak, hingga mencapai daerah betis, yakni di atas mata kaki sedikit, ya. Thumma ghassala rijlahu al-yusra, kemudian beliau membasuh kaki kiri beliau sampai melebihi dari mata kaki, ya, sedikit. Tsumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah min isbaghil wudu. Faman istata'a minkum falyatil ghurratahu wa tahjilahu. Ya, kalian adalah al-ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min isbaghil wudu, karena melakukan isbaghul wudu. Apa yang dimaksud al-ghurrul muhajjalun? Al-ghurrul muhajjalun, orang-orang yang bercahaya wajah, tangan dan kakinya karena bekas wudu. Dan itu mengapa? Min isbaghil wudu, karena mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan wudunya di zaman, yakni di zaman dulu, yakni ketika masih di dunia. Menyempurnakan wudunya. Faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilu. Barang siapa yang, ya, bisa di antara kalian untuk menambah sedikit, ya, ghurrah dan tahjilnya tersebut, maka tambahlah. Itu kata Abu Hurairah menurut sebagian ulama. Ini perkataan Abu Hurairah. Akan tapi zahir di sini ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Ya, itu dibahas secara terperinci di majelis yang lain. Akan tapi di sini, ya, ini adalah dalil bahwa adanya, ya, itulah tambahan, adanya itulah atau ziyadah di sini, tambahan sedikit, ya, ketika kita membasuh anggota wudu. Maka ini makna kedua, ya, makna kedua dari al-isbagh, al-isbagh. Makna pertama menyempurnakan wudu dari awal sampai akhir, dari wajah hingga selesai, ya, membasuh kaki. Makna kedua adalah, ya, menyempurnakan untuk satu anggota wudhu dilebihkan di ada ziyadah atau itolah. Ya. Kemudian sunnah wudhu berikutnya ghuslul a'dha'i marratain aw thalathan, membasuh anggota wudhu dua kali atau tiga kali. Fal wajib marrah wahidah, maka yang wajib adalah sekali saja. Wistahabu marratain aw thalathan, akan tapi disunahkan untuk melakukannya dua kali atau tiga kali. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata anhu kama fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala tawaddo'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marrah marrah. Berdasarkan ya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. Ya, ini sekali basuhan, sekali basuhan. Bukan sekali-sekali ya, maksudnya sekali basuhan, sekali basuhan. Wa hadits Abdullah bin Zaid, hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo marratain marratain. Dan juga hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dua kali basuhan, dua kali basuhan. Wa hadits Utsman alladhi marra wa fihi wasf wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam annahu ghassala a'dha' al-wudu' thalathan illa ar-ra's. Ya. Wa annahu ghassala a'dha' al-wudu' thalathan illa ar-ra's, masaha marratan wahidah. Bahwa beliau ya di hadis Utsman beliau membasuh anggota wudu tiga kali kecuali kepala, di mana beliau mengusapnya dengan sekali saja, ya, dengan sekali saja. Maka di sini ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau disebutkan berwudu sekali-sekali. Kemudian di hadis yang lain beliau berwudu dua kali, yakni sekali-sekali, sekali basuhan, kemudian di hadis yang lain, di wudu yang lain dua kali basuhan, dua kali basuhan. Di wudu yang lain atau di hadis yang lain tiga kali basuhan, tiga kali basuhan. Maka ini menunjukkan bahwa dua kali basuhan dan tiga kali basuhan itu tidak wajib. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu sekali basuhan, sekali basuhan. Betul? Pernah berwudu sekali basuhan, sekali basuhan. Berarti tidak wajib untuk sampai dua kali. Berarti tidak wajib untuk sampai tiga kali. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maka perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hukum disunnahkannya hal tersebut. Ya. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukum asalnya adalah sunnah. Maka ya itu mengapa di sini disebutkan ghuslul a'dha'i marratain aw thalathan, membasuh anggota wudhu dua kali atau tiga kali, kemudian dalilnya lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah berikutnya adalah istishhabu dzikrin niyya ila akhiril wudhu litakuna af'aluhu makrunatan bin niyya. Ya, istishhab dzikrin niyya ila akhiril wudhu. Istishab zikr niyyah ila akhir wudu. Niat itu kita menghadirkan niat ya di awal wudu, menghadirkan niat. Yani kita menyadari apa tujuan kita berwudu tersebut. Ya, telah dibahas sebelumnya. Niat kita bisa dengan mengangkat hadas atau niat kita bisa meniatkan anda mau sholat gitu misalnya. Maka kita menghadirkan niat itu di awal wudu. Setelah itu kemudian kita ya mengucapkan basmalah, kemudian tasmiyah ya, kemudian membasuh kedua telapak tangan, kemudian ya kumur-kumur, istinsyak, istinthar dan seterusnya. Ya, basuh wajah, basuh kedua tangan dan seterusnya. Nah, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas ini, ya perbuatan-perbuatan wudu ini, baik yang wajib sunnah ataupun yang rukun itu, maka sangat sulit sekali bagi orang pada umumnya untuk selalu menghadirkan niat. Yani, ana mau sholat, gitu ya. Dari awal wudu sampai akhir, tidak. Itu susah sekali. Maka itu mengapa cukup untuk istishabun niyah, istishabu hukmin niyah. Ya, cukup untuk yang wajib itu adalah istishabu hukmin niyah. Yaitu apa? Niat tersebut diasumsikan selalu tetap berlaku hingga akhir wudu. Niatnya, yakni menghadirkan niatnya di awal wudu, setelah itu terlupakan ketika kita basuh wajah, ketika kita sudah basuh tangan, ya, bisa jadi kita sudah teralihkan perhatian kita pada air, perhatian kita pada basuhan tersebut, dan seterusnya gitu ya. Akan tetapi kita tidak melakukan, kita tidak mengubah niat kita. Niat kita tersebut kita tetap berlakukan. Kita tidak mengubah niat kita. Itu yang namanya istishab hukmin niat. Tetap melakukan hukum niat tersebut dari awal hingga akhir. Ya ini tidak berniat, wah, oh, anak nggak jadi wudhu lah. Nah, tidak berniat seperti demikian. Tidak mengubah niat seperti demikian. Itu namanya istishab hukmin niat. Akan tapi, yang dimaksud sunnah di sini adalah istishab zikrin niat. Ya ini, dia selalu mengingat niatnya. Di awal dia berniat, ah, anak mau sholat, anak wudhu dulu. Ketika dia mulai berwudu, membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala, dia selalu mengingat-ingat sholat yang menjadi tujuannya tersebut. Atau dia selalu mengingat-ingat bahwa ini adalah untuk mengangkat hadas asghornya tersebut. Jadi dia selalu mengingat, selalu menghadirkan niatnya tersebut dari awal hingga akhir wudu. Ini susah. Ya, bagi banyak orang, pasti di tengah-tengah wudu sudah terlupakan. Ya, sudah terlupakan, sudah fokus pada oh ini takut airnya nyiprat ke baju kita dan seterusnya begitu ya. Tapi kalau dia kemudian selalu menghadirkan niat tersebut dari awal wudu, ketika dia berniat di awal hingga akhir ketika dia menyelesaikan wudunya, inilah yang dimaksud dengan yang sunnah di sini. Istishabu dzikrin niyyah ila akhir wudu, hingga akhir wudu. Litakuna af'aluhu makrunatan bin niyyah, sehingga perbuatan wudu tersebut menjadi ya selalu tergandengkan dengan niat, selalu bergandengan dengan niat. Baik, kemudian sunnah berikutnya al-ityanu bin niyati 'inda ghuslil kaffain. Ya, menghadirkan niat atau mulai berniat al-ityanu bin niyah, mulai berniat 'inda ghuslil kaffain, ketika membasuh kedua telapak tangan. Mengapa bisa seperti itu? Ya, jadi niat itu wajib, ya, ketika kita mau melakukan hal yang wajib ketika wudu. Apa hal yang wajib ketika wudu? Hah? Satu hal saja, hal yang wajib dalam wudu, yaitu tasmiyah, mengucapkan nama Allah, Bismillah. Disitulah kita wajib untuk menghadirkan niat. Tapi kalau misalnya seseorang tersebut kemudian melakukan sunnah wudu sebelumnya, maka disunnahkan untuk menghadirkan niat dari awal ketika dia melakukan sunnah wudu tersebut, ya, yaitu ketika membasuh kedua telapak tangan. Li'annahu awwalu masnunati thahar. Karena membasuh kedua telapak tangan adalah sunnah-sunnah thaharah yang pertama kali dilakukan. Sunnah-sunnah wudu yang pertama kali dilakukan. Maka sunnah wudu apa yang pertama kali dilakukan? Disitulah kita disunnahkan untuk memulai niat wudu dari situ. Adapun kalau dia belum menghadirkan niat wudu ketika dia membasuh kedua telapak tangan, misalnya dia basuh kedua telapak tangannya hanya untuk membersihkan tangannya saja, bukan dalam rangka ini sunnah wudu, begitu ya, maka membasuh telapak tangannya tersebut tidak dianggap sebagai sunnah wudu karena tidak ada niat. Taib, sunnah berikutnya az-zikrul warid ba'dal wudu wa huwa ma jaa fi hadits Umar radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fa yubligh أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء menyebutkan zikir yang diriwayatkan setelah yang diriwayatkan dalam masalah ini menyebutkannya setelah wudhu. Yaitu berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya kemudian berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Tidaklah dia mengatakannya kecuali dibukakan untuknya pintu surga yang 8, dia bisa masuk surga dari manapun pintu tersebut. Rawahu Muslim. Perhatikan, rawahu Muslim. Jadi ini adalah hadis yang sangat kuat ya derajatnya, dan ini menunjukkan menunjukkan disyaratkannya menyebutkan zikir ini setelah wudhu. Kemudian yang ke-17, ayatawalla wudhu'ahu binafsihi min ghairi mu'awin. Dia berwudhu dengan melakukan perbuatan-perbuatan wudhu dengan dirinya sendiri tanpa ada yang membantunya, tanpa ada orang yang menolongnya, menolong menuangkan air, menolong mengusapkan ke anggota wudhunya atau membasuhkan ke anggota wudhunya dan seterusnya. Lima yurwa an Ali annahu qol, berdasarkan yang diriwayatkan dari Ali bahwa beliau berkata, raaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yastaki ma'an li wudhuihi fakultu ana akfika ya Amirul Mukminin. Ali berkata, aku melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ya mengambil air untuk wudhunya, kemudian aku berkata, aku mencukupimu wahai Amirul Mukminin, yakni maksudnya aku akan membantumu. Qala la inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqima li wudhuihi fi min Zamzam, faqultu ana fika ya Rasulullah, faqala la uhibbu ay yu'inani ala wudhu'i ahadun. Ya, kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak, jangan lakukan hal tersebut. Sungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air, ya, yakni air zam-zam untuk wudhu beliau. Kemudian aku berkata, ana akfika ya Rasulullah, aku mencukupi wahai Rasulullah. Yakni aku akan membantumu dalam masalah ini. Ya, maka beliau bersabda, la uhibbu ay yu'inani ala wudhu'i ahadun. Ya, aku tidak suka ada orang yang membantuku dalam wudhu'ku ini. Dalam wudhu'ku. Baik, maka itu adalah sunnah-sunnah wudu. Kemudian topik berikutnya sifatul wudu. Sifat wudu. Sifatul wudu takunu ala an-nahwi tali. Sifat wudu itu berdasarkan tata cara sebagai berikut. Ayyanwi, yang pertama adalah berniat. Kemudian summa yusammi, kemudian mengucapkan tasmiyah bismillah. Kemudian wa yasilu kaffaih, membasuh kedua telapak tangannya. Summa yatamattadu wa yastanshik. Kemudian beliau, kemudian kita kumur-kumur dan melakukan istinsyak, kemudian tentunya istinthar. Thumma yaghsilu wajahu min manabiti sya'ril ra's al-mu'tad ila dhaqan. Kemudian membasuh wajahnya dari manabiti sya'ril ra's, tempat tumbuhnya rambut, ya, di ubun-ubun. Tempat tumbuhnya rambut secara urf, ya, al-mu'tad, ya, secara urf. Di mana tempat tumbuhnya rambut secara urf bagi kebanyakan orang, nah, membasuh wajah dari situ. Jadi kalau orangnya botak, maka bukan dari belakang basuh wajahnya, tapi dari mana biti sya'ril ra's al-mu'tad, ya, yaitu tempat tumbuhnya rambut yang biasanya secara urf. Dan hingga dagu, hingga zakon, itulah batasan wajah secara vertikal. Batasan wajah secara horizontal dari telinga ke telinga. Ya, dari telinga ke telinga. Jadi, al-bayat, yakni di antara lihyah dan telinga, daerah-daerah ini, itu termasuk wajah. Ya. Jadi, perhatikan, ini termasuk wajah. Taib. Wa yajibu alaihi ayyaw sila matahta lihyatahu, matahta lihyatihi idha kanat khafifatan bihaitsu tasiful bashara. Wajib untuk membasuh kulit yang ada di bawah jenggotnya, di bawah lihyahnya, jika jenggotnya tersebut tipis. Dan definisi tipis atau standar tipis adalah dia mensifati kulit di bawahnya, yakni kulit di bawahnya bisa kelihatan. Wa kadza ma tahta syaribul anfaqah wal hajibain wa nahwi dzalik. Demikian pula kulit yang ada di bawah kumisnya, yang ada di bawah rambut, di bawah bibirnya, ini anfaqah. Dan para ulama beda pendapat masalah anfaqo ini lihiyah atau bukan, ya. Hanabilah berpendapat bukan, ya. Hanabilah berpendapat bukan. Itu dua pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Wal hajibain, kemudian kedua alis. Wajib untuk menyampaikan air ke di bawah rambut-rambut ini, ya, kumis, anfaqoh dan alis. Wa nahwi dzalik, ya. Jadi lihyah, pokoknya semua rambut yang ada di wajah, kalau itu lihyah, maka ada keringanan dalam masalah, ya, kalau dia lihyahnya tebal. Kalau lihyahnya tebal cukup di sela-sela saja. Tapi kalau lihyahnya tipis, maka harus menyampaikan air ke kulit di bawahnya. Tapi kalau kumis, kalau anfakoh, kalau alis, ya, mau tipis mau tebal, wajib bagi kita untuk menyampaikan air ke kulit di bawahnya. Mau tipis atau maupun tebal, tipis ataupun tebal, maka wajib untuk menyampaikan air ke kulit di bawahnya. Amma idza kan la tasiful basharah fayujzihu ghusla zahiriha. Fayujzihu ghuslu zahiriha. Ya, akan tapi untuk syarib anfaqah dan hajibain ini, ya, Anda harus pastikan dulu, ya. Anda harus pastikan dulu karena khawatir berbeda antara Syafi'i dengan Hambali. Kalau Syafi'i maka yang Anda sebutkan barusan. Kalau Hambali maka harus dicek. Amma idza kanat la tasiful bashar. Adapun kalau tidak mensifati kulit di bawahnya, maka yujzi'u ghuslu zahira, ya, cukup untuk membasuh zahirnya saja. Tsumma yaghsilu yadayhi ma'amirfaqai, kemudian membasuh tangannya hingga kedua sikunya. Wala yadurru wasahun yasir tahta dhufri tata dhufrin wa nahwihi, ya. Adanya kotoran kecil di kuku, kotoran sedikit di kuku tidak masalah. Yang bermasalah adalah kalau kotorannya tebal, ya, itu bermasalah. Akan tapi kalau sedikit, ya, maka tidak masalah. Li'annahu yasirun 'adatan. Karena itu sedikit secara urf, na'am, itu sedikit. Akan tapi kalau tebal maka bisa jadi bermasalah, maka harus kita memperhatikan, ya, kebersihan kuku kita. Falau kana wajiban labayyanahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau wajib maka walaupun ada kotoran sedikit di kuku, kalau wajib itu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu akan menjelaskannya. Ya, maka kotoran yang sedikit di kuku itu tidak bermasalah. Tsumma yamsahu jami'a dhahiri ra'sihi min haddil wajh ila ma yusamma bil kufa. Kemudian mengusap seluruh zahir dari kepalanya, ya, seluruh apa yang zahir dari kepalanya, min haddil wajh, dari batasan wajah, dari yakni tempat tumbuhnya rambut, ini sudah masuk definisi kepala berarti ke atas, ila ma yusamma bil kufa, sampai daerah yang disebut dengan kufa, ya, di belakang kepala di sini. Wal bayat fauqal udhunain minhu, ya, dan daerah bayat juga fauqal udhunain, di atasnya telinga, daerah-daerah sini itu adalah daerah bayat, ya. Wa yadkhulu sababatai fi samahi udhunai wa yamsahu bi ibhamai dhahirahuma. Kemudian memasukkan dengan jari telunjuk, ya, dengan ujung telunjuk kita masukkan ke dalam lubang telinga, kemudian, ya, membasuh atau mengusapkan ibu jari kita di zahir dari kelopak telinga. Tsumma yaghsilu rijlaihi ma'a ka'baihi, kemudian membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Wahumal azman annati'an fi asfalil qadam. Mata kaki Ka'bah itu adalah tulang yang berada di kaki bagian bawah. Yani kalau kaki kita anggap sebagai kaki dari paha, betis ini juga termasuk kaki gitu, ya, maka kaki bagian bawah, yani kaki kita bagian bawah. Kita insyaallah semuanya tahu di mana tempat mata kaki, ya. Baik. Maka ini adalah tata cara berwudu, sifat al-wudu. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab ini di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.